Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bi'ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus guru-guru kita yang hadir malam ini, di antaranya guru kita Al-Wali Mukarram Ustaz Ki Haji Muhammad Hasan, Mukarram Ustaz Ki Haji Abdul Ghani, Mukarram Ustaz Ki Haji Mahfuz Abdul Ghani, yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihat yang saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Pembina Masjid Baitur Rahman, orang tua kami, orang tua kita, guru kita bersama Profesor Dr. Haji Arif Rahman, MPD, Ketua Masjid Baitur Rahman, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bahori Fohan, Ketua Pelaksana Maulid Ustaz Haji Agung Abdul Haq, dan para guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah majlis Dzikra Maulidir Rasul yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam hari ini, senantiasa diakui selalu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau, guru kami Kiai Mahfud, bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama Rasulullah sama kita kok. Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama. Umum beda ludah Rasul sama ludah kita. Kalau Rasulullah ludahnya jadi obat, kalau ludah kita ya rasain dah diri. Mana buktinya Rasulullah ludahnya obat? Pernah beliau kan satu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar ditemenin. Dikejar-kejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Tsur. Kata Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu dah, saya duluan yang bersih-bersih, takut ada binatang melata. Benar Abu Bakar masuk ke gua, coker-coker bersih-bersih, tangannya digigit kalau jokin. Kalau jokin haram, beda. Kalau jokin jadi negara, haram. Apa sih kalau gede? sakit, bengkak, mukanya pucat, diam Abu Bakar gak ngomong. Ditegur sama Rasulullah. Iya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya gak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng-bareng sama kita. Saya gak takut ya Rasul, saya gak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Diantuk kepala jengking. Ngapa kalau ngomong? Sini. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, diludahin, langsung bengkaknya hilang seketika. Ludah Nabi. Coba kalau pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak kok. Ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah keringetan, kita juga kok keringetan. Sama, cuma beda keringetnya Nabi sama keringet kita. Keringet Rasulullah bau minyak bisik. Ya miski waktu itu Rasulullah. Makanya Siti Aisyah istri beliau, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana kok peringatan dilapin sama beliau. Habis ilap diciumin, habis ilap diciumin. Makanya kita kalau bakti melaki begitu. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Lari aja bang, sini bang. Minyak misik bang. Rasain bau peremus. Hebatnya Nabi. Maka Rasulullah sosok yang paripurna, mau nyontoh apa aja ada pada Nabi. Kenapa Rasulullah diutus nyempurnain akhlak kok? Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak Rasulullah udah gak ada duanya dah bu. Allah aja sampai memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, jelas itu. Kemuliaan Rasulullah akhlaknya begitu luar biasa. Ini saya cerita. Pernah satu hari bu, Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend sama bininya, sama Siti Aisyah, lewat orang kafir. Orang kafir ngasih salam. Cuman beda salamnya sama kita. Kalau kita kan assalamualaika, kalau dia sama orang kafir asyamu alaika ya Muhammad. Syamun artinya racun. Kalau diterjemahin begini nih, asyamu alaika ya Muhammad, mampus Muhammad. Dengar Rasulullah dikata begitu, bang Siti Aisyah kesel banget, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaika walaknatullahi wa'adabu. Lu yang mampus dilaknat, ya adab lu. Tuh perempuan bang. Pengen tahu begitu perempuan. Dikasih satu, mulai tiga. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan-mahlan ya Humairah, tenang-tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu cukup balikin wa'alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, wa'alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nabi mana, gak marahan orang yang dikatain. Emang kita dendaman. Kodangan aja balas dendam. Tiba kodangan balas dendam. Lu gak kondangan kok dia, kagak ngapain tuh dia jangan kondangan gua ya. Tiba kondangan aja dendam kita, najong Rasulullah akhlaknya begitu mulia. Lagi dakwah di Thaif, lagi ceramah Nabi di Thaif, dilempari kotoran kontak, disabit bukan disabut, berdarah keningnya yang mulia. Jibril datang dan ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana Jabal Uhud gua lemparin buat kafir Quraisy nih? Gua tibalin yang telah nyakitin lu. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Udah tepat nih, gua tibalin aja ya. Jangan Jibril, jangan. Emang nama Usman? Kalau bahasa kita sombong amat, dohar bahasa kita ya. Tapi lu orang kafir nyakitin lu ini, udah gua tibain aja di Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, entah saya tungguin anaknya. Jibril gak mau kesel. Lu yang bener aja man. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalau anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anak nyompet. Udah pasti kafir lagi dah kalau bapaknya kafir mah. Udah kutibanin aja nih, kutibanin. Jangan Jibril, jangan. Kata gue jangan. Lu maunya ngapa sih man? Gue bingung lah lu. Duh kata malaikat Jibril, udah saya berdoa aja. Rasulullah angkat kedua tangan beliau dengan doa yang terkenal beliau, Allahumma di qaumi fa innahum. Ya Allah, kasih hidayah, kasih petunjuk buat umat saya karena mereka belum ngerti, belum paham. Nabi balas doa itu model kayak kita, karena mau dikasih air aja meruntuk. Kenyataan ini. Laporan doa. Makanya dikatakan di rawi serima, kita baca pada di rawi itu, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusalli wa yubarik. Surga dan kenikmatan surga disediakan buat kita orang yang ada di sholawat cinta sama Nabi. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far berjanji menyatakan itu di dalam rawinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan hayai wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orang kemaluan banget kok. Oh, Nabi itu pernah Nabi lagi jalanin Ka'bah naik ke atas, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, langsung gak bisa kesingkap, betisnya kelihatan dari bawah sama sahabat. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis gua kelihatan malu. Nabi tibang betis gua kelihatan malu. Nabi tibang betis gua. Nabi kok nih, dengerin. Udah kayak kita, gue udah malu, udah pada putus. Kemarin, sore-sore naik motor Mio, gue tanah wahai, belum. Kirain kenal pot bunyi kalau ternyata kulit. Oh udah aja tuh apem. Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati, gak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan, bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau dari jamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang telah lalu dihapus, yang akan datang udah gak ada kok semuanya, udah bersih, udah diusap. Tapi Rasulullah ibadahnya gak pernah berhenti, sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak, tahu saya. Mereka tahu saya urusan itu apa, asam urat atau geri-geri. Apalagi kemuliaan Rasulullah dijelaskan qayyam syi ma'al armal. Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda tua. Nabi itu kalau jalan bareng sama janda, kok janda jalan duluan, Nabi datang ke belakangan jalanan ngiringin. Tuh, bukan berarti dari belakang mau lihat bohongnya janda, bukan. Khawatir kalau neneknya jatuh langsung kelihatan sama Nabi, ditolongin sama Nabi, begitu tujuannya. Anak muda sekarang jalan bareng sama aki-aki tinggal. Memet sama aki-aki, aku tinggal sama aki-aki. Aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nanti masya Allah, kemuliaannya luar biasa. Wa yuhibbul fuqara awal masakin, wa yajlisu ma'ahum, wa ya'udu mardahum. Nabi duduk bareng kumpul sama fakir miskin, demen sama orang miskin. Ya Allah, makanya salah satu amalan Nabi itu idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik, orang kaya yang undang teragak-agak. Orang kaya mati mimpin tahlil kelar-kelar besar seribu banyak makanan enak. Orang miskin yang tahlil 30 biji mati ya kelar ya. Sederhana tapi banyak diperlukan orang. Itu jadi air putih. Air putih saya bisa naikin darah tinggi. Saya kemarin minta bikin kopi masih air putih. Gue minta kopi, air putih lagi. Kopi, lu kagak denger apa? Kopi, air putih lagi. Sampai kita asal dibutek airnya. Itu air putih bisa naikin darah tinggi. Ya Allah, luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita mau nih, Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid, akhlak kita kepada Allah perbaiki, semakin meningkat kualitas iman takwa kita, ibadah kita sama Allah. Alhamdulillah. Maulid biar ada bekasnya, ketemu kita tadi begitu. Udah diam-diam buat ya, diam. Kalau ngomong, mau ngomong, ada saya ingat gua diam. Jadi kualitas iman kita biar nambah, biar naik. Kenapa Pak? Karena kita kan sekarang mau ibadah rada berat. Jujur aja godaannya luar biasa. Udah rapi, mau ngaji siap-siap, ke rumah mau yasinan tuh mak-mak. Udah siap rapi, grimis. Itu kan halangan. Ada aja halangannya. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya grimis. Ya grimis. Oh, mau dalam hati sendiri, saya mau ngaji kan tuh gede-gede, benar, majur itu. Ya Allah, halangan begitu banyak, rintangan ibadah. Tapi semakin berat rintangan kita ibadah, semakin besar Allah kasih ganjaran kebajikan yang diberikan buat kita. Soal bicara godaan, maka tergantung kitanya, iman kita. Menggodaan di rumah, apa lagi? TV, siapa, nonstop, anak, emak, berebut remote. Maghrib semaja acara yang seru-seru ditayangin. Kenapa? Ratingnya naik. Bangkutan maghrib semuanya. Wah, apa aja maghrib-maghrib. Ramai semua TV. Kenapa? Rating naik. Giliran acara ceramah agama. Dakwah itu jam 3 pun tayang. Jam 3 pagi ditayangin TV. Nah, siapa yang menonton? Guru gaok. Rating yang jeblok dikasih. Masih begitu permainan dia ada. Sinetron udah kagak ada yang didik semua. Lu macam-macam sinetron, kadang-kadang lebay sinetronnya. Gua puluh batang naik ke tiang listrik, kebakar. Lu mayat di botol nyembuh kali sendiri. Itu sinetron azab ya kok. Sampai kehabisan judul kan. Kemarin judulnya lucu banget, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Udah ngumpet-ngumpet belanja kok. Mayat dipaketin, mayat bohong. Ini kita kepengen semuanya Pak, kelar maulid ada peningkatan ibadah. Kumpul di pengajian, guru kita udah bilang ngaji, ngaji kan kagak ada. Enggak ada batasnya mengaji mah. Ngaji mulai dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi ngaji. Habis kita udah di bedong lagi. Mati. Udah tua, udah nenek-nenek mengaji mah. Padahal udah mengaji dah. Nenek memiliki jalanan sampai menggodai. Jangan kan anak muda, setan aja ogah gue. Pakai ogah mau ngaji. Tahan, pengen ngaji tahan, kita sebenarnya tahan. Bagi pusat tahan. Repot banget tahan, ngaji kita. Ngomongin repot, sama juga repot bang. Dari muda udah kerja, repot. Punya laki, ngurusin laki, repot lagi. Udah tua, punya cucu, udah cucu, repot lagi. Ngurusin anak, repot lagi. Nah kapan mengajinya? Guru udah bilang tadi ngaji kumpul begini. Kalau kita udah ngaji kumpul bareng sama ulama, duduk kumpul, insya Allah yakin berkah. Ya, kalau sekarang udah dibilang Nabi jauh-jauh hari, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulamai wal fuqaha. Bakal datang nanti satu zaman umatku pada lari, pada merat, buron, mantok, becir. Itu bahasa tuh macam-macam kok. Merat, makanya faro yafiru, merat artinya buron, lari dari ulama artinya kagak mau ngaji, mau ulama udah gak mau kumpul di pengajian. Kalau sudah gak kumpul di pengajian, musibah turun. Apa? Usaha kita diangkat keberkahannya, kagak ada berkahnya usaha, kira-kira lebih banyak, harga banyak, hasilnya gede. Tetap aja kurang, mulut kurang. Senang ya, terang susah, susah ya, terang senang. Degi jadi degi di hati bawahnya, murad aja murad. Ada orang model begitu kok, murad aja kalau dia terang senang. Habis ya ngomong-ngomong, kemudian dikata-katain. Itu orang ciri, pedangnya banyak. Usahanya enggak ada keberkahannya. Yang kedua akan dikasih pemimpin yang zalim. Baik-baik. Orang lagi musim caleg pada ngayal. Mulai jualan kecap. Kecap manis. Kita lagi mencari pemimpin, pilih orang-orang kita, orang kampung kita tahu, begitu kira-kira kok. Rumahnya kita tahu, lagunya kita tahu. Kadang-kadang aneh, orang-orang yang panjang kinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah jelas-jelas akhirnya kita suruh diinjak kemana. Tapi kan yang diinjak di bawah aja ngomong bagian pusing gak apa-apa diinjak di bawah, itu orang tim sukses. Tapi kalau di atas ingat dong lu udah naik, tuh hadiah banyak di atas, bawa turun, pecah rame-rame, kerja ke perusahaan. Kalau kita naikin yang di atas habis hadiah juga garas dewek kok. Nah itu makan itu rakyat panci-pancinya dia berebus habis. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan. Loh, loh, loh, oh, kabel telepon dimakan juga. Rakus ke manusia. Semuanya dimakan. Naikin BBM ke mama loh. Orang kata tahu, tau-tau udah naik aja balik. Bensin naik semuanya. Bangun pertama turun 200 perak diumumin aja. Kalau ada wacana mau bebasin Abu Bakar Basir kemarin-kemarin kemana aja Mali? Emang boneka susah sih kalau boneka ya kok. Kalau di mana aja boneka belum ngerti aja gimana. Jadi kesana-sana gue ngomongin. Berikan pemimpin-pemimpin yang solid. Kita pengen pemimpin kita tuh takutnya sama Tuhan, bukan takut sama atasan. Ini kebanyakan pemimpin kita takutnya sama atasan, bukan takut sama Tuhan. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah aja nyodok terus. Di depan diberhenti sama polisi, berhenti. Siapa? STNK? Punya Pak. SIM? Ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enak bener nyawanya. Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget. Berarti kan disiplin masih ditongkrongin. Bener? Itu kalau gak ada bakal ada korupsi. Kalau kita tahu ada Allah kok. Kalau saya sendiri yang kedua Allah. Kalau saya berdua yang ketiga Allah. Itu mestinya pemimpin kita. Mau ada atasan kayak kagak ada. Tetap ada Allah yang tahu. Gak bakal ada korupsi. Bener? Pinter doang bang yang udah jadi, pinter doang. Otaknya doang pinter, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya apa? Banyak orang pinter cuman kagak bener. Maka sekarang pendidikan kita hanya berorientasi pada pengisian otak, bukan pengisian batin. Otaknya doang diisi anak kita, biar pinter, biar cerdas, tapi iman kosong, dangkal akidahnya. Maka orang tua dulu pernah ngomong, otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Begitu orang dulu. Iman akidah biar kuat, agamanya mantap. Kalau udah agamanya mantap, imannya kuat, insya Allah. Ini pinter, pengen jadi anak pinter, apa pengen punya anak bener, tapi kagak pinter, daripada pinter kagak bener, yang mana kok? Ya bingung pilihnya dan kok. Kita pengen punya anak pinter asal bener, bener kan? Anak soleh berarti anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu benar. Anak kalau pinter doang kerjanya pinter-pinter ke orang tua, tanah udah dijual ngakunya belum, itu bukan pinter tuh. Tanahnya itu-itu juga, suratnya dia bikin ada 4, karena dia pinter dapat warisan, dapat banyakan. Adiknya botol kesian kok, dapetnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur kok, buset ke busur lagi gue ini. Tidak ada gara bocah pinter. Makanya kita pengen pemimpin-pemimpin kita selain pinter tapi jadi orang benar. Pinter berani. Pinter benar berani. Enggak mesti pinter-pinter amat kan, yang penting berani. Nih makanya ya Allah. Kalau yang ketiga tuh, kalau sudah jauh dari ulama, ini yang menyedihkan musibah buat kita. Ya kerujuna minan dunia bighairi iman. Keluar lu dari dunia mati kagak bawa iman kok. Makanya mumpung kita masih sehat nih, pada dikasih kesempatan, manfaatin buat ibadah. Orang ibadah ada ilmunya kan enak. Biar ilmunya banyak banget kok, kalau salah naruh orang kan, gomelin. Apa sih ngetok-ngetok? Bucak ya, kasih kode suruh berhenti. Orang ada ilmunya, biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmu. Tadi ada koring nggak di sini bang? Ada koring nggak? Nggak ada. dia susah amat. Khori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh baca begitu. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat, itu khori gak boleh bacanya begitu. Kamu-kamu orang internasional jadi imam, tapi Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak kelamaan, mam. Rasul dan makmum. Ini orang punya ilmu salah naruh. Diomelin biar kori internasional banget. Kalau lagu jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Apalagi yang gak ada ilmunya. Maka dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya ngomong begini yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu teknologi, sound system. Kalau gak ada gini, lecet, borokan. Ilmu nih. Saya mau ngecek sound dulu kalau acara-acara tablik akor di lapangan. Saya ngecek dulu, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Iya, udah tahu. Biar dia nyamun. PA ini ya mah. Bapak Ibu yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak. Anak kenceng gue aja kata enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, Pak. Termasuk ilmu, ibadah ada ilmunya. Tahun 50-60, engkau saya tuh berangkat haji ke Mekah. Orang tua dulu itu 6 bulan. Pergi haji 6 bulan tahun 50-60. Naik kapal laut doang, 6 bulan. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat, Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Ada seninya hidup gak kaku. Baca Quran pakai seni, enak dipakai seni. Seni tilawah, adem dengernya. Itu kori-koriah yang baca. Baca sholawat pakai seni. Seni hadroh, seni marawis. Lebih adem, indah terasa. Baca sholawat kalau gak ada seninya, kok kenceng doang, kalau ada lagu-lagunya kaku, kurang resep. Suratullah, Suratullah, Al-Doha, Rasulillah, kurang enak, kurang. Pakai hati kok enak sholat tuh. Assalamualaikum. Enak dengernya. Khusyuk dengerin. Mama pakai ketimbring biasanya di kampung saya ketimbring rebana tuh dia. Assalamualaikum. Zainal Abidin. Assalamualaikum. Askol Askia. Kepikir-pikir-pikir terkenal jebur. Itu kalau rebana ketimbring begitu kok musiknya. Pikir-pikir-pikir ke tengah nyebur, pikir-pikir-pikir ke tengah nyebur. Apa dia main kok pada nyebur semua. Lain lagi kalau marawis yang musikan begitu. Bing-bek, bing-bek, bing-bek, bing-bek. Kalau marawis yang bing-bek, bing-bek. Bing-bek, bing-bek, bing-bek. Bing-bek, ya pergi, jadi dulu, ya pergi. Apa dia mulai-mulai main, udah biar pergi-pergi, ya pergi. Amin dulu ya. Ini nama ya, ini mampu selingan aja ini mampu. Jangan salahin saya. Saya panitia. Berani-beraninya mengganggu Ustaz PA. Ini gak apa-apa sama dikata PA saya terima. Kok pada tahu? Kok pada tahu? Kita sama-sama PA. Ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama hidup jadi terarah. Orang ada agamanya hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama itu aturan. Agama itu regulation, aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman, ada. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur semua dalam kitab fikih. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, bertetangga, beragama, bahkan berpolitik. Islam mengajarkan itu ada aturan semua. Yang kecil-kecil ajaran Islam sering kita lupain di rumah. Mana buktinya? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin, ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, mau makan kelar makan, doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu napas ketiga sama teman, adabnya pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede, itu adab makan bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Makan bareng teman kita liatin muka teman. Kurang kesinggung mah. Yang ketiga emang jatah kita bagian pojokan itu ramatin aja situ kok, maju mundur situ aja udah. Yang punya teman kita sebenarnya kita korek-korek jatahnya longsor. Ada adabnya semua. Yang kita diajari ngaji itu begitu kan dalam Islam. Tidur, bangun tidur doanya ada, ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya sebenarnya. Kan jarang keburu baca. Diajarin. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriuk ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol bareng terus dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai kentut ada adab akhlaknya tuh. Adabnya diajarin. Babnya juga ada dalam fikih itu, bab kentut. Ada empat jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang begitu bau. Enam suara dua buet ada. Kedua, kentut yang keluar terpaksa. Juga kita tahan, keluar juga dia tiut. Nah, yang keluar terpaksa. Yang ketiga, yang suaranya enggak ada, baunya luar biasa. Botol-botol bentuk aja ada. Yang keempat, yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena habis kentut ada yang nyusul. Nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepiri. Ampas. Tawanya kok tawa ya? Maafinan udah. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang aku sakit, yang aku tawa banyak. Diam. Masya Allah. Ayo bang, baikin akhlak kita mau tingkatin ibadah. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah diutus ke muka bumi ini apa? Nyempurnain akhlak kepada sesama. Kenapa? Kita makhluk sosial. Kita makhluk yang disebut makhluk bermasyarakat. Darahnya ada ceramah juga lagi, kagak dimakan. Kamu pikir lo harus makan lagi, dan naik lagi ceramah. Kagak, atau bakalan dah. Urusan yang maruk amat. Berakhlak kepada sesama, kenapa? Karena kita makhluk sosial, Pak. Buk Islam udah mengajarkan. Mana? Nih, simbol kebersamaan umat Islam, masjid. Sebab di masjid ini ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT, masuk masjid, copot sepatu, Teh. RW, masuk masjid, buka sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Lurah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Ma. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Beda sama gereja, mohon maaf gereja mah sedang masuk sepatu masuk, telotok masuk. Tapi kalau masjid dijaga kesuciannya, kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana? Jangan pakai usil, mau datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ada pulon. Lo dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, ada pulon. Lo dari mana? Gue dari Kulon, ada pulon juga lo. Semuanya sama di hadapan Allah. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku kalau masuk masjid. Warna kulit begini kita kalau mesen, jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apapun kita dilahirkan, jangan kita ribut soal suku. Kenapa? Karena kita semua bersuku-suku berbangsa-bangsa, diikat dengan tali akidah. Siapa? Kalau dia muslim, dia saudara kita. Tuh. Jangan bicara soal warna kulit, karena orang kita usil banget. Ada aja orang dibacain, orang hidung lucu ya. Hidung orang dibacain, orang yang kagak mesen. Kita dicintain bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa, iya kan? Saling hormat menghargai, gak boleh berkata-kataan. Betawi kalau boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan, jangan ribut. Betawi ribut sama orang Sunda, jangan. Kalau Betawi ribut sama Sunda, ntar kreditan panci sama ribut. Gak boleh orang Betawi datang ribut sama orang Batak, gak boleh. Kalau datang Betawi Batak ribut kita ribut menambal ban sama kita. Kita diikat dengan tali akidah. Tuh, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, beda, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah mengajarkan Pancasila lebih dulu. Makanya kalau ada yang kritik, diberisik hati Pancasila, paling enak kita. Gak tahu duluan Pancasila, duluan kita Islam ajarin daripada Pancasila. Itu makanya rumusannya semua ada dalam Islam. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing di sini, Pak. Rame masjid. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah. Nu agem. Angkatnya naonan sih naik. Tugasnya dari Padang. Allah dan kadang. Mereka nyaut aja. Kita ingin kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, ayo terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Rakyat siapa aja boleh. Bro, lahir rakyat juga. Makmum siapa aja boleh. Ustaz itu juga ketubang mabok, boleh menjadi makmum. Gak boleh tibang makmum. Wajarnya saya dengar gak pas ya Ustaz. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum. Gak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, Bang. Kalau imamnya bego mau mimpin ke kacau. Makanya kita ada pemilihan presiden besok. Nyari imam, syarat jadi imam. Dulu macam-macam ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama fasih. Jadi imam harus fasih bacaannya. Yang cadil, yang bidang suing, minggir dulu. Orang cadil gak boleh, apalagi bidang, apalagi suing. Ya gak boleh. Yang bidang aja gak boleh, kok malu, walung. Pikir-pikir. Dari mana lu, dari walung. Nah, udah kan bapak lu sakit, meninggal. Oh, meninggal. Meninggal. Oh, meninggal. Negara kita meninggal. Masih. Yang enak ngomongnya begitu dong, yang gak janji-janji mulu itu. Jangan juga berjanji, tentang aja, gak bakal impor bawang, gak bakal impor, pret, impor semua. Itu namanya kata pasir. Malah hati ini ya Al-Fatihah, pasir itu. Malah hati ini ya Al-Fatihah, beda. Jadi yang pasir. Yang kedua, Ustaz di kampung saya ada dua orang fasih. Bagaimana cara pilihnya? Kalau sama-sama fasih, syarat yang kedua, yang alim ilmu agama, dia yang berhak jadi imam. Yang paling alim, yang alim itu yang ngerti maunya rakyat itu apa. Begitu kira-kira. Yang ngerti makmumnya nih, kita tahu makmum kapasitasnya sampai mana. Jangan jadi imam, harus baca Fatihah, baca surahnya, surahnya asin, tabarok, kesian. Kan makmum kita lihat, kalau lah jadi supir dia penumpang. Ada keyakinan-keyakinan yang orang bunting, orang korong. Kalau lama, takbir lama, kotor lama, surahnya lama, sujud lama, mata lagi sakit. Makmum sakit mata, Bang. Lagi lukur lama, waktu ini. Mau copot tuh mata. Yang fase, yang nanti maunya rakyat apa? Rakyat maunya kata muluk-muluk, sembako murah, kesehatan gratis, anak gratis pendidikannya, dan yang keempat, lapangan kerja ada. Itu doang udah pengen rakyat mau. Barangkali susah, BPJS itu lah, udah gak laku, BPJS kok. Iya, pendidikan ini ya, udah gak resep lah, yang fase, Ustaz sama-sama fase, Ustaz bagaimana nih, di kampung saya dulu orang fase fasenya sama, alimnya sama, kalau sama-sama alim sama-sama fase, syarat yang ketiga dari fikih, apa? Yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam. Cari yang tahu pengalaman, bukan di dalam negeri doang, bukan di kampung doang, tapi keluar negeri tahu pengalamannya, cari yang otak-otak doang. Apa kata dia? Tenang aja, sabar aja. PA alimnya sama, fasenya sama. Saya lihat KTP-nya akhirnya bareng sama Pak Ustaz. Umur sepantaran sama. Yang keempat, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waktu itu emosinya sama-sama alim Ustaz, fasenya sama, dan bareng, terus berumur sama, habis cara pikir, habis. Di syarat yang kelima, saya tambahin Pak Irma, syarat dari saya itu, kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung, syarat yang kelima, ini syarat dari saya itu, Pak Irma, yang bininya lebih dari satu, yang berhak dari lima. Karena dia ada sabaran, Pak, yang sabar, yang dicari. Enak malam bersama waktu di kunciin, kalau di pintu pulang sana waktu di rumah pintu, akhirnya di itu di masjid itu di kolong beduk. Ya Allah, luar biasa. Nih kita ke pintu bersama kekompakan, lima jari lima-limanya kompak nih, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, tiga hari belum kelar. Nampar pada tunjuk kagak sakit. Lima jari berbeda semua, tapi kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Kita umat Islam harus seperti lima jari. Lima jari ada simbol dalam bermasyarakat. Apa itu? Pertama jempol, simbolnya pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Diginiin nyungsep. Yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah pernah nunjuk, rapi semua. Bang, masjid bangun sana bang. Kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Oh, kita kok orang kita kalau model lu. Orang kaya berbeda kok, duduk bareng orang kaya rame-rame. Kentut orang kaya, prek. Kemana segala ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis dari kita dikata-kata, bisa bergedek. Bangkek lu ya, seorang pijak dulu, pikir kali, diusir kita. Tunjuk simbol orang kaya, yang ini jadi tengah nih. Jadi tengah simbol daripada TNI Polri, polisi sama TNI nih, ada jadi tengah dia. Netral, kalau sama kalah kemarin kagak. Netral dia tengah-tengah. Makanya besok dia kagak nyoblos berdua tuh. Polisi maaf dia kagak nyoblos, netral dia. Netral di tengah-tengah, sama kalah kemarin kagak. Polisi netral, polisi gue netral. Polisi brunetal, ini dengerin polisi brunetal. Brunetal, jangan habis banget tuh, lo tangkap yang lain, lo tangkap itu. Ya, nih yang ini, jari manis. Ini jari manis, ini jari manis nih, ini jari manis kok. Simbol anak muda, kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, siapa bang? Simbol kaum perempuan, kaum mak-mak kelingking dia. Kecil tapi antep, kejadian macam-macam sama kelingking. Kemana dia masuk ini dia mah. Orangnya fleksibel kalau perempuan mah. Apa itu masuk, mau kuping masuk nih kelingki. Oh kemana dia masuk. Di kampung saya kan cek layak telur apa kagak. Bisa buka pada kelingki. Gak mungkin pakai jempol, boros. Siang bola yang ledes. Ini lima-limanya bersatu kompak ya. Kompak bersatu, insya Allah. Ya cuman ada kelemahan hati-hati guru. Ya kelingki kalau sweet sama jempol. Kalah jempol ya. Jempol dari pejabat, linking perempuan. Jabatan sering duduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi ada makan buah kuli di surga? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayam bim, mama, ayam perempuan. Akhirnya tuh yang namanya Nabi Adam aja rayu-rayu. Habis kok penagodan Ibu Hawa tuh. Apalagi kita bak, kok laki gara-gara komisnya kayak pakai kenyamatan. Dulu perempuan yang godain. Sekarang aku bukan buat perempuan bola, aku buat bukti mana-mana mampir mas, mampir sering banget itu kok saya diberikan. Kenapa bola ya biasa mas jualan apa malam-malam bola, jual rempah-rempah. Apa rempah-rempah? Ya kalau merem tiga si gumpah. Dapat 2 ribu bukan dapat 2 ribu, tidak bukan dapat 2 ribu. Habisin. Kita kan si Vanessa yang dapat berita. Saya tahu kok saya baca beritanya semua. Itu orang Nabi Adam kerayu-rayu makan. Nabi Adam makan buah kulinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan yang waktu sejarahnya di lehernya ada. Kok kalau gak percaya ntar pulang pegang leher lagi kita. Tanya pelan-pelan, bang ini buah kuli ya. Ibu Hawa makan dua kodingnya nyangkut di leher, dia langsung dia telan kok, langsung nyangkut dari dada. Bu, syukur nyangkut di dada. Nyangkut di dapur ribet bu. Ribet anak nangis ada teteh nyangkut dapur. Ini tayang ini mending. Ribet kan? Syukur kok nyangkut di dada. Syukur nyangkut di dada. Sampai di dada kebelah dua. Kalau satu dua kayak tumor. Bagusnya kebelah dua. Daripada satu, bagusnya juga dua. Daripada satu, ya. Bagusnya juga dua. Bagusnya juga dua. Dua. Ya, mudah-mudahan nanti hati-hati. Klinking bisa kalah jempol, tapi klinking bisa kalah sulit kalau tujuh. Tujuh orang kaya kok. Buat dasarnya gitu, teh kok aja kira-kira begitu dasarnya gitu, buat rata-rata begitu bang. Jadi bukan matre, bukan emang udah bawaan lahir, bawaan lahir perempuan. Kalau ternyata tiga matre lahir ke dunia, cemburuan, emosian, mata cinta. Cemburunya bisa hilang, ada ustadznya yang ngajarin, emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin, yang kalau hilang mata cinta. Makanya nyari gini yang bisa nyari duit. Duit udah kita obatin di mana aja ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Bersama. Bisa apa sih tawar gitu. Yang ketiga, kita diajarkan untuk berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada alam. Indonesia negeri kita luar biasa pak. Musibah turun sini berdampak buat kita. Kenapa? Sudah banyak alam yang tak bersahabat dengan kita. Rusaknya lautan di daratan karena ulah tangan-tangan manusia. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, makhluk gak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Khalik. Kalau kata Allah, gunung, batu, batu tuh gunung. Merapi udah muntah, sinabu udah muntah. Anak Krakatau meriam, ampuk anak Krakatau. Semeru lagi meriam, ampuk semuanya. Gunung pada demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin, kalau gunung demo sampai mau ademin Mbah Marijan. Tewas ya Mbah Marijan. Gak ketemu dalam kubur sama Mbah Sulit. Mbah Sulit tenang aja Mbah Marijan. Tak gendong, aman makanya sama. Namanya Sulit sama Marijan. Jadi satu jadi sirup Marijan. Kalau kata Allah begitu. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Tsunami, kerjaannya. Air laut tumpah ke darat, nganterin perahu. Pulang ditarikin mobil, tukar tempat perahu sama mobil. Tsunami kerjaannya. Angin puter lu yang mencong, puting beliung. Banyak banget udah berita puting beliung. Mereka di Bandung, Aceh, habis pernah ada puting beliung badai topan. Puting beliung, bang, gua ngomong. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ada beliungnya yang bahaya. Thank you.